إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kembali pada kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih di awal-awal pembahasan tentang Al-Ashlu Tsani, landasan yang kedua di dalam agama Islam, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita pelajari bahwa dinul Islam, agama Islam, terbagi menjadi tiga tingkatan. Thalath maratib. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Yang kedua adalah tingkatan iman. Dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Kita pelajari bahwa tingkatan Islam yang dimaksud adalah sisi zahir, sisi lahiriah dari agama Islam. Dan yang dimaksud dengan tingkatan yang kedua yaitu iman adalah sisi batin, akidah. Adapun tingkatan yang ketiga, entah sudah kita singgung, kita bahas atau belum, tingkatan yang ketiga yaitu ihsan, itu mencakup sisi lahir dan sisi batin dalam bentuk menyempurnakan. Jadi kalau Islam, lahiriahnya, sisi lahiriah. Kalau iman, sisi batinnya. Kalau ihsan, masuk ke lahir atau batin, dua-duanya. Masuk ke sisi lahir dan sisi batin, dan sifatnya adalah menyempurnakan. Sehingga disebut ihsan, memperbaiki, menyempurnakan ihsan. Dan insya Allah akan kita bahas pada saatnya nanti. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Pengertian? Rukun, sudah ya. Pengertian rukun. Rukun secara bahasa yaitu janibu syai'il aqwa, bagian yang terkuat dari sesuatu. Dan rukun secara istilah yaitu bagian dari ibadah atau akad muamalah, yang mana ibadah atau akad tersebut tidak sah tanpanya. Dan yang dimaksud dengan rukun di dalam rukun-rukun Islam adalah pengertian rukun secara bahasa. Sebab menurut pendapat yang benar, rukun Islam yang ketiga, keempat, dan kelima, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji, ya, jika ditinggalkan, itu tidak membatalkan keislaman seseorang. Islamnya tetap sah, hanya saja sangat kurang nilainya, nilai keislamannya, tapi tetap sah. Tidak mempengaruhi keabsahan. Berarti yang dimaksud dengan rukun dalam rukun-rukun Islam adalah bagian dari sesuatu, yakni bagian dari dinul Islam ini yang terkuat, bagian yang terkuat dari dinul Islam ini. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan berhaji itu merupakan syariat yang paling diwajibkan di dalam agama Islam ini. Bagian yang terkuat, yakni paling diwajibkan. Adapun yang dimaksud dengan rukun dalam rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Ya, bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana tidak sah ibadah atau akad muamalah tersebut tanpanya. Jadi harus terpenuhi seluruhnya. Semua rukun iman harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi satu atau lebih darinya, maka keimanan seseorang tidak sah. Dia bukan mukmin alias kafir. Apalagi yang kita pelajari waktu itu? Rukun-rukun Islam ada lima seperti tadi. Kemudian, apa lagi? Apa? Nah, rukun Islam ada lima. Rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kalimat yang pertama adalah La ilaha illallah. Dan kalimat syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Jadi rukun yang pertama itu terdiri dari dua kalimat atau dua bagian. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kemudian dalil syahadatnya. Adapun dalil kalimat syahadat yang pertama yaitu La ilaha illallah, dalil wajibnya bersyahadat La ilaha illallah. Syahadat yang pertama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa urul ilmi qa'iman bil qisto. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersyahadat. Allah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar selainnya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi. Demikian pula bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, Allah senantiasa menegakkan keadilan. Keadilan, keputusan yang adil, hukum yang adil. Yang adil berarti yang benar sesuai dengan realita. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang adil, yang benar, yang tepat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak selainnya. Selain dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa lagi yang kita pelajari? Pengertian syahadat. Sudah kita pelajari atau baru di sini? Kita pelajari pengertian syahadat. Baru di sini ya? Baru maksudnya di pertemuan terakhir kemarin. Iya. Kemarin ya. Syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, sebelum memahami makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah, kita harus memahami syahadat itu sebenarnya apa. Apakah sekedar melafalkan la ilaha illallah, cuma ucapan lisan itu sudah terhitung sebagai syahadat ataukah belum? Nah, kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa syahadat, ya pengertiannya secara bahasa apa? Secara bahasa syahadah memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama apa? Hadir. Al-hudur, hadir, datang, menyaksikan. Jadi misalkan apa? Syahid tud darsa. Artinya aku telah menghadiri pelajaran. Dars artinya pelajaran. Syahid tu. Kemudian pengertian yang kedua apa? Ikhbar. Pengertian syahadat yang kedua ini masih secara bahasa adalah ikhbar. Memberitahukan, mengabarkan, dan bersaksi. Bersaksi itu kan berarti mengabarkan, bersaksi. Ya. Seperti di dalam ayat ini, ya syahidallah. Atau dalam contoh-contoh yang lain banyak. Mengabarkan. Berarti syahidah yasyadu bisa berarti mengabarkan, memberitahukan. Kemudian Pengertian syahadah secara istilah apa? Secara istilah syahadat mencakup tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, mengetahui dan meyakini. Jadi makna syahadat di dalam syariat atau dalam istilah mencakup tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mengetahui dan meyakini. Ya. Mengetahui dan meyakini apa? Tergantung apa yang dipersaksikan. Kalau yang dipersaksikan adalah la ilaha illallah, berarti mengetahui makna la ilaha illallah yang benar dan meyakini kebenaran makna tersebut. Yakin 100% bahwa tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Baik. Afan, ini bisa dimatikan aja. Dingin. Satu aja enggak apa-apa. Dingin. Kemudian tingkatan yang kedua, iqrar, mengikrarkan secara lisan. Mengikrarkan itu maksudnya adalah menegaskan secara lisan apa yang diyakini di dalam hati. Hati meyakini dan lisan menegaskan, mengikrarkan. Ya. Entah ada yang dengar atau tidak, yang jelas saya menegaskannya secara lisan, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tingkatan yang ketiga apa? Memberitahukan kepada orang lain. Ini tingkatan syahadah. Yang ketiga adalah memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang kita persaksikan. Dan pemberitahuan ini yang ada dua cara atau dua bentuk. Dua cara atau dua bentuk pemberitahuan. Bentuk yang pertama adalah pemberitahuan secara lisan. Artinya kita memberitahukan, mengucapkan kepada orang lain, didengar oleh orang lain, la ilaha illallah. Orang lain tahu bahwa kita itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus orang lain itu tahu bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian bentuk pemberitahuan yang kedua adalah apa? Pemberitahuan dengan anggota tubuh. Pemberitahuan dengan anggota tubuh ini bukan secara lisan. Pemberitahuan dengan anggota tubuh yakni melaksanakan konsekuensi syahadat. Konsekuensi la ilaha illallah itu apa saja dilaksanakan. Konsekuensi Muhammad Rasulullah itu apa saja dilaksanakan. Ketika kita menjalankan dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tersebut, maka orang akan tahu bahwa kita itu mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Orang akan tahu. Oleh sebab itu, seorang muslim yang tinggal di negeri kafir atau di negara kafir dan dia tidak mampu menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya, maka dia wajib berhijrah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan konsekuensi apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau menjalankan syariat Islam harus sembunyi-sembunyi. Bahkan mungkin identitas agamanya dia rahasiakan. Nah, yang seperti ini ya tidak mungkin dia terus-menerus atau tidak boleh dia terus-menerus di negeri tersebut, harus hijrah. Hijrah itu diwajibkan agar kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Ya, yang itu merupakan bagian dari syahadat. Bagian dari syahadat kita melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tapi kalau tidak mampu, ya dikekang, diancam di negeri kafir, ya berarti dia belum lengkap syahadatnya, belum bisa memberitahukan dengan anggota tubuhnya, dengan amalan anggota tubuh, sehingga wajib berhijrah. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Sudah. Apa? Nah, jadi makna atau pengertian syahadat di dalam syariat atau istilah mencakup tiga tingkatan. Tetapi terkait dengan syahadah, ya syahadah, syahadat yang dipersaksikan oleh Allah, maka di samping mencakup tiga tingkatan tersebut juga mencakup tingkatan yang keempat. Seperti dalam ayat ini, syahidallahu, Allah bersyahadat. Ya. Kalau terjemah gampangnya ya Allah bersaksi. Nah, ketika dikatakan Allah bersyahadat, ini mencakup ya tiga tingkatan tadi. Allah mengetahui bahwa hanya Dia yang berhak diibadahi, annahu la ilaha illahu. Demikian juga Allah mengikrarkannya. Ya, tapi kita enggak mengatakan secara lisan ya kalau terkait dengan Allah, tapi dan perkataan dengan firman-Nya. Allah menegaskannya dengan firman-Nya, la ilaha illallah. Demikian juga yang ketiga. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat berkaitan dengan syahadat dari Allah yang Allah persaksikan, yaitu apa? Tingkatan yang keempat yaitu al-amr wal ilzam, perintah. Ya. Itu perintah. Ketika Allah syahida, Allah melakukan syahida, melakukan syahadat, maka di antara maknanya adalah Allah memerintahkan. Allah syahida berarti Allah memerintahkan. Ini tingkatan yang keempat, tingkatan syahadat yang keempat. Berarti syahidallahu annahu la ilaha illahu, dalam ayat ini terfahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, sehingga ayat ini menjadi dalil wajibnya syahadat la ilaha illallah. Wajib bersyahadat la ilaha illallah. Kenapa ayat ini menjadi dalil? Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah makna syahidallah atau diantara makna syahidallah adalah Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat juga la ilaha illallah. Bersyahadat juga dengan kalimat la ilaha illallah. Itu cara memahaminya dan menarik kesimpulannya. Apalagi yang kita pelajari? Sudah. Kemudian waktu itu yang kita janjikan apa materi berikutnya? Ingat, lupa. Penafsiran la ilaha illallah, ya. Baik. Nah, setelah kita memahami bahwa di antara makna syahadat ya adalah tingkatan yang pertamanya yaitu mengetahui makna yang benar sekaligus meyakininya, maka kita harus memahami makna dan tafsir yang benar untuk kalimat la ilaha illallah. Tafsirnya apa? Dari catat, dari bahas waktu itu. Belum. Ya berarti ini dulu. Tapi terkait dengan makna yang benar dan tafsir yang benar, bisa kita baca keterangan penulis rahimahullah karena beliau menyebutkan. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Dan maknanya, yani makna la ilaha illallah, dan maknanya adalah, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada, ya, yang diibadahi dengan hak, dengan hak, dengan benar, illallahu, kecuali Allah wahdah, kecuali Allah satu-satunya, satu-satunya semata. Ini makna la ilaha illallah yang benar. Makna la ilaha illallah yang benar yaitu tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Boleh dikatakan la ma'budah bihaqqin, boleh dikatakan la ma'budah haqqun, terserah, maknanya sama. Kemudian kemudian catatan ilah, kata ilah di dalam syahadat, di dalam kalimat syahadat ada kata ilah, la ilaha. Ya, catatan kata ilah ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab bermakna ma'bud, bermakna ma'bud, yang diibadahi. Jadi kata ilah dalam bahasa Arab itu maknanya ma'bud. Ilahun artinya ma'budun, yang diibadahi. Yang diibadahi. Sehingga nanti kita akan memahami kenapa sebagian penafsiran atau bahkan semua penafsiran yang lain untuk kalimat la ilaha illallah itu adalah penafsiran-penafsiran yang salah, yang batil. Karena mereka tidak menafsirkan kata ilah ya sebagaimana artinya dalam bahasa Arab. Ini banyak dari penafsiran itu, kalau tidak semuanya ya banyak darinya, kebanyakannya salah menafsirkan ilah. Kalau kita lihat kamus, ya kamus bahasa Arab yang saya maksud ya Arab-Arab, bukan Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia itu sekedar ya memudahkan kita saja, tapi Arab-Arab seperti KBBI kan Indonesia-Indonesia gitu ya, diterangkan secara lebih lanjut dalam bahasa Indonesia. Kalau ini Arab-Arab, kamus Arab, berarti kosakata bahasa Arab diterangkan secara lebih detail dengan bahasa Arab juga. Kalau kita lihat di dalam kamus-kamus tersebut, ya, maka ilah merujuk pada kata atau merujuk kepada makna ibadah. Alaha ya'lahu, artinya beribadah. Berarti ilahun artinya yang diibadahi. Jadi salah kalau menafsirkan ilah itu dengan yang mencipta. Salah. Buktinya apa? Buktinya kamus-kamus ini. Ya. Buktinya adalah kamus-kamus ini. Dan kamus ini kan sekedar mencatat, membukukan apa yang didapatkan dari bangsa Arab yang fasih zaman dahulu. Kemudian bisa dicatat, catatan yang kedua, catatan arti la ilaha illallah, arti la ilaha illallah secara harfiah ini secara harfiah, tapi ini bukan penafsirannya, sekedar mengartikan kata per kata harfiah gitu ya maksudnya ya. Harfiah itu kan artinya mengartikan kata per kata. Arti la ilaha illallah secara harfiah adalah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya kan? La itu artinya apa? Tidak atau tidak ada. Ilah tadi artinya apa? Tuhan itu artinya apa dalam KBBI? Tuhan. Tuhan itu berarti yang dipuja gitu. Disembah, diibadahi. Atau yang mencipta. Yang dipuja gitu ya. Tapi yang jelas kita kadang menghindari kata-kata yang khawatir maknanya berbeda. Ya, agak panjang sedikit penjelasannya, keterangannya, tapi gak salah difahami. Yang diibadahi gitu aja. Yang disembah, diibadahi. Kalau Tuhan barangkali ada sebagian orang yang memahami salah. Tuhan itu berarti pencipta. Waduh, repot jadinya. Berarti la artinya apa tadi? Tidak atau tidak ada. Ilah yang diibadahi. Ilah kecuali Allah. Jelas. Ini kan arti kata per kata ya. Artinya secara harfiah. Saya tanya, pertanyaannya untuk antum. Ya. Kalimat ini, arti ini benar atau salah? Sesuai realita atau tidak? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Benar atau enggak? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Bukan bukan kecocokannya dengan la ilaha illallah, bukan. Tapi maksudnya, ini kabar atau kalimat berita yang benar atau tidak? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Apa? Salah. Kenapa salah? Ya enggak apa-apa, terangkan aja. Latihan menjelaskan. Ini kaitannya dengan akidah tauhid ya, jadi harus mampu untuk menjelaskan dengan secara variasi, secara variatif, menjelaskan begini begitu. Maba salah. Nah, barakallahu fiik. Jadi tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini adalah kalimat berita yang salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Iya kan? Kenapa? Karena kenyataannya banyak selain Allah yang diibadahi, disembah. Patung-patung berhala diibadahi atau tidak oleh para penyembahnya? Diibadahi. Dewa-dewa, jin-jin, pohon-pohon yang dikeramatkan, bahkan hewan-hewan yang disucikan menurut mereka, dikeramatkan juga, disembah, diibadahi. Sehingga kenyataannya banyak selain Allah yang diibadahi. Ya. Sehingga makna yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah itu arti secara harfiahnya atau bukan? Bukan. Oleh karena itu tadi kita tambahkan apa? Ditambahkan oleh para ulama apa? Tafsir la ilaha illallah maknanya tidak ada yang diibadahi dengan hak. Kalaupun banyak selain Allah yang diibadahi, maka diibadahi secara batil, salah, tidak hak, tidak benar. Mereka tidak berhak untuk diibadahi. Caranya gimana berarti? Arti la ilaha illallah secara harfiah adalah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Kalau mau ditulis, kalau belum menulis ya. Ya, tetapi ya. Bukan ini arti yang dimaukan. Tetapi bukan ini arti yang dimaukan. Yang dimaukan dan kalimat la ilaha illallah bukan ini. Tetapi bukan ini arti yang dimaukan. Ini dimaukan oleh Allah, dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ini. Tetapi bukan ini arti yang dimaukan. Sebab kenyataannya banyak selain Allah yang juga diibadahi. Sebab kenyataannya banyak selain Allah yang juga diibadahi. Nah, adapun makna yang dimaukan sebagaimana di atas ya tadi ya. Ya. Jadi adapun makna yang dimaukan sebagaimana di atas, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Adapun patung berhala diibadahi dalam keadaan patung berhala itu berhak tidak untuk disembah-sembah, dipuja, diibadahi? Tidak berhak. Kenapa diibadahi? Oleh karena itu Nabi Ibrahim AS mengingatkan ayahnya, "Mala apa? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahanda, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu? Yaitu patung-patung berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim AS dulu kan pembuat patung-patung berhala. Enggak bermanfaat, enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Ya. Berarti tidak berhak untuk dipuja, disembah, diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah zat yang maha sempurna. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya beberapa penafsiran yang salah untuk kalimat la ilaha illallah. Ya, berikutnya ini ada beberapa penafsiran yang salah untuk atau tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi penafsiran yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Tapi penafsiran yang salah bagaimana? Nah, penafsiran-penafsiran ini didapatkan atau didapati pada sebagian manusia, beberapa kelompok manusia, beberapa kelompok orang. Penafsiran yang pertama, penafsiran salah yang pertama, ya. Yeah. Seperti tadi, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau antum ditanya, La ilaha illallah itu maknanya apa? Artinya apa? Jawabannya gimana? Ya, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi kalau antum mengatakan makna la ilaha illallah itu tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Nah, itu penafsiran yang benar atau salah? Salah. Ya kan? Penafsiran yang salah. Sebabnya apa tadi? Kenyataannya apa? Banyak. Selain Allah yang diibadahi. Ini penafsiran yang salah. Tapi ada enggak orang yang difahamkan? Orang yang difahamkan banyak selain Allah yang diibadahi itu patung berhala, jin, ya pepohonan, bebatuan, dan seterusnya diibadahi, disembah-sembah. Banyak selain Allah yang diibadahi. Tapi dia tetap mengatakan, oh iya, walaupun banyak yang diibadahi, tapi saya tetap menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ada enggak yang seperti ini? Jawabannya? Sisa apa? Banyak tapi sisa apa? Ya, saya tanya aja barangkali yang teman-teman tahu. Maksudnya praktek gimana? Nggak, itu mungkin memaknai syahadat la ilaha illallah dengan makna yang benar, hanya saja dia tidak menjalankan konsekuensinya. Itu beda permasalahannya. Kalau ini memang pemahamannya memaknai la ilaha illallah secara keliru. Rami ya? Jadi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, dia akan menjawab tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Maknanya ini. Penafsirannya ini. Beda dengan orang yang ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, dia menjawab maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Tapi kemudian dia beribadah kepada patung berhala atau kepada kuburan atau yang lain. Ini beda. Yang sedang kita bahas, apa? Makna yang dipahami oleh manusia. Penafsirannya. Ya, bedakan dengan orang yang memahami dengan benar, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensinya. Dia memenuhi atau menjalankan tingkatan syahadat yang pertama. Apa tingkatan syahadat yang pertama tadi? Mengetahui maknanya yang benar dan meyakininya. Bedakan dengan orang yang ini melaksanakan tingkatan syahadat yang pertama tapi tidak melaksanakan tingkatan syahadat yang ketiga. Tingkatan syahadat yang ketiga apa tadi? Nah, memberitahukan kepada orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Jadi keyakinannya la ilaha illallah itu tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah, berarti benar terkait dengan tingkatan yang pertama sudah terpenuhi. Tetapi prakteknya ini berarti tingkatan yang ketiga. Yang sedang kita bahas ini masih tingkatan yang pertama sebenarnya, terkait dengan apa ini? Mengetahui, memahami makna yang benar tentang la ilaha illallah dan meyakininya. Kenyataannya ada orang-orang yang walaupun dipahamkan banyak selain Allah yang diibadahi, patung-patung berhala, jin-jin. Apakah jenengan tetap menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah? Banyak loh yang selain Allah yang diibadahi. Dia akan tetap mengatakan, ya la ilaha illallah itu maknanya penafsirannya adalah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dia akan menjawab seperti ini. Siapa mereka? Siapa kira-kira? Ya, bisa dicatat. Ini adalah penafsiran. Ya. Ini adalah penafsiran ahli wihdatul wujud. Atau ini adalah penafsiran wihdatul wujud. Itu aja. Penafsiran wihdatul wujud. Apa itu wihdatul wujud? Apa itu? Manunggaling kawula Gusti. Kalau bahasa kitanya di Jawanya begitu ya. Manunggal, manunggal itu artinya menyatu, manunggaling menyatunya. Kawula, kawula artinya saya ya. Kula, Gusti maksudnya menurut mereka Allah. Dan ini bukan cuma saya maksudnya dia gini, tapi semua makhluk atau Allah itu menyatu dengan semua makhluk. Menyatu, menyatu itu memang bercampur, nyatu, zatnya menyatu. Itu yang mereka yakini. Jadi mereka mengatakan, iya benar, tidak ada yang diberi kecuali Allah. Patung berhala itu juga Allah. Karena Allah menyatu dengan patung berhala. Terpahami? Ketika mengatakan, ketika ditanya, apa makna la ilaha illallah? Mereka menjawab, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti gimana? Itu patung berhala. Itu jin diibadahi selain Allah. Masa mau mengatakan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah? Banyak selain Allah yang diibadahi. Mereka akan menjawab, iya, banyak. Ada patung berhala, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Dan itu semua juga merupakan Allah. Sebab Allah menyatu dengan mereka. Allah menyatu dengan patung berhala. Allah menyatu dengan apa namanya jin, apa namanya bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya. Ini keyakinan wahdatul wujud. Apa hukum keyakinan ini wahdatul wujud? Apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Ya jelas haram dan sampai pada tingkatan apa ini? Kufur. Ini bukan keyakinan Islam. Bukan keyakinan Islam. Begitu ya. Ini keyakinan yang kufur. Kalau di antara kelompok-kelompok yang ada, siapa yang meyakini seperti ini? Yang meyakini seperti ini adalah ya, sufi ekstrim. Bukan sufi biasa ya. Sufi kan juga berarti tingkat keekstrimannya. Ini sufi yang ekstrim itu sampai meyakini seperti itu. Dan ini gak mesti ditampakkan kepada masyarakat umum. Sufi yang ekstrim. Kemudian penafsiran yang kedua, penafsiran keliru yang salah juga yang kedua, la khaliqa illallah. La ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini benar atau salah? Atau kesalahannya dari segi apa ini? Bukti kalau ini penafsiran salah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Di antara buktinya apa? Kalau mau dicatat sekalian enggak apa-apa. Ya. Ini penafsiran yang salah. Dengan alasan yang pertama. Dengan alasan yang pertama. Arti ilah dalam bahasa Arab adalah ma'bud yang diibadahi. Arti ilah dalam bahasa Arab adalah yang diibadahi. Bukan pencipta. Bukan pencipta. Yang diibadahi, bukan yang mencipta. Tadi kan sudah kita bahas tadi. Kalau la ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti kata ilahnya diartikan dengan apa? Pencipta. Salah atau benar? Ya salah. Ini alasan yang pertama. Secara bahasa sudah salah. Tapi mereka itu juga memiliki apa namanya atau menguasai ilmu bahasa Arab, tapi mereka gunakan untuk memelintir. Iya, tapi alah atau ilah itu maknanya asalnya dari waliha yaulahu, wawnya berubah menjadi hamzah, menjadi a, itu a i dan seterusnya. Mereka belintir-belintir. Ya. Mereka pintar bahasa Arab juga. Tapi mereka memelintirnya. Kemudian alasan yang kedua, seandainya ya, seandainya itu maknanya niscaya musyrikin di zaman Rasulullah SAW misalnya musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mau mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Sebab mereka meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Sebab mereka meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, mereka meyakini atau tidak, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, itu keyakinan mereka, musyrikin yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Mereka meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, cukup banyak ayat tentang itu. Allah Taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bertanya kepada mereka, yakni musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan itu semua adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunnallah. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, jika engkau bertanya kepada mereka, musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Dan ayat-ayat lain yang banyak semisal itu. Jadi mereka mengakui yang menciptakan itu adalah Allah semata. Tapi kesalahan mereka adalah apa? Apa? Beribadah kepada selain Allah. Mereka mengakui hanya Allah yang mencipta, mengatur segala urusan, tetapi masalahnya, kesalahannya adalah mereka menghadap kepada patung-patung berhala, memohon dengan alasan apa? Sudah kita pelajari di Al-Qa'idul Arba'i, sudah ya? Pelajari enggak waktu itu? Enggak ya, enggak di sini. Apa alasannya? Kenapa mereka meyakini hanya Allah yang mencipta, mengatur segala urusan, dan seterusnya, tapi mereka masih menuju kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Apa alasannya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari syafaat. Mereka mengatakan kami, kita itu orang-orang yang banyak dosanya. Ya, masa mau langsung menghadap kepada Allah, meminta, gak pantas, gak layak. Masa mau dikabulkan? Berarti kita harus melalui perantara atau syafaat. Syafaat itu ya semacam perantara. Perantaranya siapa? Ya makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Seperti para malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, dan seterusnya. Jadi mereka yang menyampaikan kepada Allah untuk kita. Mereka yang akan menyampaikan. Begitu. Ya. Seperti Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, bagaimana? Bagaimana waktu itu? Ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan utama mereka sebenarnya siapa? Tujuan utama mereka yang mereka tuju utamanya adalah siapa sebenarnya? Allah, tapi melalui atau dengan cara menghamba terlebih dahulu kepada selain Allah, itu masalahnya. Jadi supaya para wali, orang-orang soleh dan seterusnya itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah, ya mereka harus apa? Nyembah dulu. Wahai wali, sampaikanlah kepada Allah. Dan jadi nyembah dulu. Atau kepada jin, atau kepada yang lain. Nah. Dan mereka juga mengatakan, ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka ini, sembahan-sembahan kami ini, adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itulah alasannya kami beribadah kepada mereka. Ini yang Allah Ta'ala ya, nukilkan di dalam Al-Quran tentang alasan mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi intinya, seandainya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya musyrikin zaman dahulu mau mengucapkannya la ilaha illallah. Tapi kenyataannya mereka mau enggak? mengucapkan la ilaha illallah? Mau atau tidak? Tidak. Mau. Itu kan seandainya. Seandainya itu berarti suatu hal yang gak mesti terjadi. Ini gak terjadi. Tapi mereka, jadi kenyataannya mereka mengatakan la ilaha illallah atau tidak? Tidak. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, angkuh. Apa itu? Ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita ini demi penyair yang gila ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya kita meninggalkan sembahan-sembahan ini yang kita ibadahi. Berarti musyrikin zaman dahulu memahami makna la ilaha illallah atau tidak? Memahami, tapi mereka enggak mau mengucapkannya. Jelas ya? Terkait dengan makna mereka paham, tapi mereka tidak mau mengucapkannya dan tidak mau meyakininya. Terkait dengan paham, paham. Sehingga mereka ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan terkait dengan konsekuensinya. Mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan yang kita ibadahi? Ya, demi penyair yang gila ini. Berarti makna la ilaha illallah apa yang mereka pahami? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti kita harus meninggalkan sembahan-sembahan yang selama ini kita ibadahi. Mereka paham. Nah, masalahnya adalah ya banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami makna yang benar terkait dengan la ilaha illallah. Berarti memang butuh apa? Belajar. Butuh belajar. Thayyib. Setidaknya ini dua alasan mengapa tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini penafsiran la ilaha illallah yang salah. Ini penafsiran yang salah. Tapi ini kalimat berita yang benar atau salah? Sebagai kalimat berita ini benar atau salah? Ya benar. Tapi sebagai tafsir untuk la ilaha illallah ini salah. Jelas ya? Ini penafsiran siapa? Siapa yang menafsirkan seperti ini? Ini apa? Bukan. Kalau wahdatul wujud tadi, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dan semua yang diibadahi ini adalah Allah juga. Patung berhala ini adalah Allah. Pohon-pohon ini yang disembah, dikeramatkan juga Allah. Karena Allah menyatu dengan makhluk. Jadi beribadah kepada patung berhala sama saja beribadah kepada Allah. Itu tadi penafsiran yang pertama yang salah. Ketika menafsirkan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kalau penafsiran yang kedua ini tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini adalah penafsiran ahli kalam. Ini adalah penafsiran ahli kalam. Nah, ini adalah penafsiran ahli kalam. Ya. Seperti Mu'tazilah. Ya, dan selainnya yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Dan selainnya yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Sebenarnya ilmu kalam, tahu ilmu kalam? Pernah dengar? Atau pernah tahu ilmu kalam gitu? Enggak? Apa? Apa itu? Astronomi bukan? Bukan. Ilmu kalam itu sebenarnya ya percampuran menurut mereka. Mereka yang mencampur, bukan maksud kita membenarkan. Campuran dari ilmu-ilmu Islam ya dengan filsafat Yunani dalam bab akidah. Itu ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu seperti itu. Berasal dari filsafat Yunani. Zaman dulu filsafat Yunani itu kan banyak ahli filsafat. Karena mereka memang memiliki tempat-tempat khusus untuk berpikir. Ya, filsafat. Ya. Kemudian setelah diimpor ke negeri kaum muslimin. Nah, sekelompok kaum muslimin ini memandang ini bagus ya. Hasil filsafatnya bagus ini. teorema, filsafatnya bagus. Tapi masa kita mau terima mentah-mentah begitu saja? Sedangkan kita ini kan muslim. Nanti kita malah dikafirkan oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka campur dengan ilmu Islam. Dari filsafat Yunani, murni, kemudian dicampur dengan ilmu Islam. Terlahirlah ilmu kalam. Jelas ini. Dalam bab apa tadi? Bab akidah. Sebenarnya ilmu tasawuf, tahu tasawuf ya? Tasawuf ini juga campuran antara ilmu Islam dengan filsafat Yunani, tapi dalam bab yang berbeda. Kalau kalam dalam bab apa tadi? Akidah. Kalau tasawuf dalam bab apa? Dalam bab apa istilahnya? Suluk. Suluk itu apa bahasa Indonesia-nya? Dalam bab apa sih namanya? Batin, tingkah laku. Batin, tingkah laku, ya, karakter, apa lagi kira-kira suluk. Ya semacam itulah. Ya, batin, tingkah laku, budi pekerti, dan semisalnya. Entah nanti kita lihat terjemah yang pas apa, suluk. Dan ini pada orang-orang sufi. Jadi campuran. Nah, banyak sekali apa namanya ilmu kalam yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga harus diwaspadai. Kemudian penafsiran yang ketiga yang salah juga, la hakimiyata la hakimiyata illa lillah, tidak ada hak, ya, tidak ada hak menentukan hukum, menentukan, menetapkan hukum kecuali untuk Allah atau bagi Allah. Tidak ada hak untuk menetapkan hukum, tidak ada hak menetapkan hukum kecuali untuk Allah. Berarti siapa yang berhak menetapkan hukum? Allah, menurut mereka seperti itu. La hakimiyata, hakimiyah, hakimiyah berarti hak untuk menetapkan hukum. Baik. Kalau sebagai kalimat berita, ini benar atau salah? Benar ya? Ya kan? Hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Hukum syariat Allah yang menetapkan. Demikian juga hukum takdir. Siapa yang menetapkan hukum-hukum takdir yang terjadi? Ya Allah. Ini benar. Tapi sebagai tafsir untuk kalimat la ilaha illallah, ini benar atau salah? Tidak ada hak untuk menetapkan hukum kecuali untuk Allah. Allah yang berhak. Ini tafsir yang benar atau salah? Salah. Kenapa? Di antara alasannya seperti yang dicatat tadi, bahwa kata ilah, la ilah, maknanya apa? Yang diibadahi bukan menetapkan hukum. Bukan yang menetapkan hukum. Salah berarti. Alahayaklahu ilahatan, itu artinya abadayakbudu, ibadatan, beribadah. Ini dalam bahasa Arab. Berarti ilah maknanya adalah yang diibadahi. Jadi kaitannya dengan ibadah, kata ilah. Bukan kaitannya dengan apa? Menetapkan hukum. Ini dari segi bahasa Arab sudah salah. Dari sana ada alasan-alasan yang lain. Setidaknya itu. Dan ini penafsiran siapa? Tidak ada hak untuk menetapkan hukum. Tidak ada hak menetapkan hukum kecuali bagi Allah. Kecuali untuk Allah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan ini. Siapa yang menafsirkan seperti ini? Menurut antum kira-kira? La ilaha illallah. Tidak ada hak menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan seterusnya misalnya. Siapa? Siapa? Tayyip. Ini adalah penafsiran khawarij. Ini adalah penafsiran khawarij. Ya, dan yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Kemudian yang terakhir, penafsiran yang salah yang terakhir, yang keempat. Ikhrajul yaqinil fasid 'ala dhatil asya wa idkharul yaqinish shadiq 'ala dhatillah. La ilaha illallah maknanya menurut mereka mengeluarkan keyakinan yang rusak. Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu, mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu, dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah. Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah. Tentang Allah. Jadi seolah apa? Ya, seolah ada Allah dan ada selain Allah. Hati kita harus dikaitkan dengan Allah saja. Jangan dikaitkan dengan segala sesuatu selain Allah. Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu, keluarkan. Jangan gantungkan atau kaitkan hati kita dengan selain Allah. Tapi gantungkanlah hati kita dengan Allah semata. Keluar dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah. Ya, ini memang agak rumit. Kenapa harus mengatakan seperti ini? Tapi ini kita sekedar mengutip dan menukilkan. Ya, ini penafsiran mereka. Penafsiran siapa ini? Kita sebutkan dulu penafsiran siapa. Ini penafsiran Jamaah Tabligh. Ini penafsiran Jamaah Tabligh. JT. Jamaah Tabligh. Ini sudah jelas ya kesalahannya ya. Karena apa? Tadi ilah maknanya ma'bud. Kok tiba-tiba membahas masalah tadi. Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah dan seterusnya. Bagaimana maksudnya? Jauh gitu maksudnya. Tayyib. Kemudian sebagai penafsiran untuk la ilaha illallah, ini benar atau salah tadi? Sebagai tafsir untuk la ilaha illallah, benar atau salah? Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu selain Allah dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah sebagai tafsir untuk la ilaha illallah, ini salah, jelas ya. Tapi sebagai kalimat berita, ini salah atau benar? Yakin? Yakin? Apa ini masih membingungkan menurut antum? Apa? Saya enggak mengatakan ini real atau tidak real itu. Tapi maksudnya ini kalimat berita yang benar atau salah? Ini masih menurut antum masih ambigu atau sudah jelas maksudnya? Maksud dari kalimat ini, mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah. Masih umum itu maksudnya apa? Ngambang, ambigu. Ambigu itu maksudnya ada berapa makna, gak tahu yang mana gitu. Ada berapa kemungkinan, gak tahu yang mana gitu ya. Bagaimana prinsip kita? Menghadapi kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, slogan-slogan yang masih ambigu, gak jelas, masih ngambang. Prinsip kita bagaimana? Prinsip kita yang diajarkan oleh salaf terkait dengan kalimat-kalimat, slogan-slogan, ucapan-ucapan yang masih ngambang ambigu, apa prinsip salaf adalah apa? Yang pertama, jangan digunakan, jangan menggunakan kalimat itu, jangan menggunakan slogan itu, jangan ikut-ikutan, jangan latah. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, tidak langsung membenarkan atau menyalahkan terkait maknanya. Kalau terkait lafalnya tadi apa, jangan digunakan. Terkait lafalnya jangan digunakan, tapi terkait maknanya jangan langsung membenarkan atau menyalahkan, tetapi berarti apa, meminta perincian. Perinciannya maksudnya apa? Apa bahasanya antum yang jelas? Perincian gitu ya? Ya, meminta perincian kepada pengucapnya. Ya, yang antum maksud itu apa? Itu maksudnya apa? Karena ini masih ngambang gitu, jelas ya? Terkait dengan lafalnya jangan digunakan, dihindari lafal-lafal yang mengandung berbagai kemungkinan ini. Bisa benar, bisa salah. Terkait dengan maknanya, kita minta perincian. Jangan langsung benar atau salah. benar atau salah. Ya, harus tanya dulu maksudnya apa, Mas, gitu. Tanya dulu. Jangan langsung terkecoh kita terbawa. Ya, meminta klarifikasi. Meminta klarifikasi, meminta penjelasan maksudnya apa. Jelas ya? Ini akhirnya faedah tambahan tadi dua prinsip. Baik. Jadi tadi bagaimana? Benar atau salah? Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah, benar atau salah? Sebagai kalimat berita ini benar atau salah? Ya, minta perincian. Apa maksudnya kalian, wahai? Siapa tadi? Jamaah tabligh. Apa maksudnya kalian? Jelas ya? Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Makna, ya, maknanya, ya, maknanya, ya, maknanya menurut mereka, ya, ada dua maknanya, yakni makna tadi mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan seterusnya, maknanya menurut mereka ada dua. Maknanya atau maksudnya juga bisa. Yang pertama, maknanya ya, bahwa atau meyakini bahwa zat Allah berada di mana-mana, di setiap tempat. Di mana-mana, di setiap tempat. Ini maksudnya. Jadi, la ilaha illallah. Jadi, apa sederhananya, mereka menafsirkan la ilaha illallah, makna yang pertama ini, la illallah, maknanya apa? Maknanya adalah, kita meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya. Misalkan kita berada di ruangan ini, berarti ada Allah juga, ada zat Allah dalam ruangan ini. Kita berada di, ya, ruang terbuka atau di jalan atau di lapangan, berarti Allah juga ada di tempat tersebut dan seterusnya. Baik, ini maknanya, ini maksudnya. Kalau terkait dengan lafalnya tadi jangan digunakan, ini kemudian terkait dengan maknanya, ini yang mereka maksudkan. Benar atau salah? Meyakini Allah berada di mana-mana, di setiap tempat. Apa? Benar atau salah? Jadi ya enggak apa-apa, ini kita sedang belajar semua ya. Keyakinan ini, maksudnya bahwa Allah berada di mana-mana, itu adalah keyakinan yang keyakinan yang salah. Sebab Allah itu berada di mana? Di atas langit, di atas arsy. Peristiwa di atas arsy. Peristiwa itu maknanya apa? Bersemayam. Bersemayam itu apa? Hati-hati loh. Benar. Nanti bisa disalahpahami, khawatir. Dilihat KBBI, semayam itu artinya apa? Intinya, kalau dalam bahasa Arab, istiwa, istawa, yastawi, istiwa itu artinya ala, irtafa'a, so'ida, istakoro. Empat makna. Ala, berarti berada di atas. Intinya kurang lebih sama, ala, irtafa'a, berada di atas arsy. Berada di atas arsy, sekedar itu saja, maknanya itu. Jadi, enggak menyinggung masalah makna duduk atau berdiri atau berbaring atau enggak ada. Sekedar istiwa itu maknanya adalah berada di atas arsy. Istiwa di atas arsy maknanya berada di atas arsy. Jadi enggak boleh kita kemudian menambah-nambahi sendiri duduk. Wah, enggak boleh. Istiwa itu enggak ada. Enggak menyinggung masalah duduk. Tidak terkandung dalamnya makna duduk atau berbaring. Sekedar berada di atas arsy. Jadi jangan ditambah-tambahi. Kenapa? Karena ini perkara atau berita apa? Kabar apa? Berita yang gaib. Berita gaib. Berita gaib itu bagaimana? Boleh kita sembarangan? Nggak boleh. Prinsip dalam berita gaib adalah mencukupkan dengan dalil. Yang disebutkan dalam dalil. Yakini, imani, yang tidak disebutkan jangan ditambah-tambahi. Apalagi mengatakan duduk. Dan duduknya seperti kita. Duduk di atas kursi dan seterusnya. Wah, kebablasan. Itu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Pernah antum melihat Allah? Belum pernah. Kan begitu. Jangan nambah-nambahi. Jadi zat Allah, keberadaan zat Allah itu di mana? Di atas arsy, maha tinggi di atas arsy. Tapi bagi Allah kita itu jauh atau tidak? Tidak ya, dekat ya. Bagi Allah kita di bumi ini dekat. Kenapa dekat? Karena Allah maha melihat kita. Apakah ada yang beda? Yang jauh samar bagi Allah kelihatannya, yang dekat jelas. Apakah seperti itu? Apa semuanya jelas bagi Allah? Semuanya jelas. Kita yang seperti itu. Kalau jauh kok samar, kecil. Kalau dekat, besar, jelas. Itu kita, makhluk. Yang serba kurang sifatnya. Tapi berkata dengan Allah, Allah bersama kita dari satu sisi dalam arti apa? Bersama kita dengan apa? Dengan penglihatannya, ilmunya, Allah maha mengetahui kita. Tapi zat Allah tetap berada di mana? Di atas arsy. Tetap berada di atas arsy. Jadi bersama, Allah bersama makhluk yang disebutkan di dalam dalil, itu bukan maksud kebersamaan zat Allah itu bersama makhluk di samping kita sini. Enggak. Jelas ya? Pernah antum ngomong ke temannya, lewat telepon atau chatting, yuk kita tidur bersama-sama. Pernah enggak? Atau semisal itu? Dulu pernah. Maksudnya apa tidur bersama dalam hal? Waktunya bareng. Berarti kata bersama, jangankan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja, kata bersama enggak mesti maknanya berada di tempat yang sama. Allah bersama makhluk bukan berarti Allah berada di tempat makhluk. Di dalam ruangan ini ada Allah, jelas ini. Jangankan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia saja seperti itu kan, bersama. Intinya, keyakinan yang benar Allah itu maha tinggi, bukan di bumi sini, bukan. Tapi bagi Allah ya dekat. Baik. Sehingga tadi meyakini bahwa zat Allah berada di mana-mana. Benar atau salah? Salah, diralat. Hati-hati keyakinannya. Ya? Diralat keyakinan antum maksudnya. Kenapa? Maksudnya keyakinan yang benar itu Allah berada di atas. Nah. Iya. Itu keyakinan yang salah. Baik. Kemudian yang terakhir, maksud atau makna yang kedua. Maksud mereka atau makna mereka, menurut mereka yang kedua. Yang kedua, maknanya meninggalkan sebab-sebab, meninggalkan sebab-sebab dan mencukupkan dengan bergantung kepada Allah. Dan mencukupkan dengan bergantung kepada Allah. Menurut mereka tawakal begitu. Misalkan kita mau safar, apalagi rombongan. Berapa hari? 7 hari, 40 hari, atau apa itu? Khuruj. Gak usah bawa bekal. Perangkat. Bismillah. Gak usah bawa bekal. Gak usah membawa, tidak usah menjalani sebab-sebab. Sebab untuk bisa hidup di jalan. Langsung tawakal kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Menurut mereka. Benar atau salah? Meninggalkan sebab dan mencukupkan bergantung atau tawakal kepada Allah. Benar atau salah? Sebagai penafsiran, ini salah tadi jelas. Sebagai keyakinan, benar atau salah? Keyakinan dan prinsip. Ini juga salah. Salah. Karena yang diperintahkan dalam syariat, kita itu menjalani sebab. Sakit, pengen sembuh, ya berobat. Ya kan? Ingin mapan, atau ingin sejahtera, ya bekerja. Tidak mencukupkan dengan tawakal. Tawakal kepada Allah, insya Allah saya hidup, tetap bisa makan, gak mau kerja. Di rumah aja. Jelas ini. Mau sakit, gak berobat. Jelas? Ini keyakinan yang salah. Dari dua makna ini, mana yang lebih parah? Kesalahannya lebih besar yang mana? Yang makna yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama tadi, itu keyakinan hulul. Yang pertama tadi, kalau mau dicatat sendiri tadi, belum disebutkan, ini keyakinan hulul. Atau hulul. Ya tadi, Allah berada di mana-mana. Di tempat-tempat makhluk. Dan ini jamaah tabligh yang ekstrim, yang menafsirkan dengan makna yang pertama tadi, ini jamaah tabligh yang ekstrim. Tapi kalau makna yang kedua, ini keyakinan sebagian jamaah tabligh, la ilaha illallah, maknanya jangan menjalani sebab dan cukup tawakal kepada Allah saja. Sudah begitu? Ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya sudah cukup lama. Sudah ya? Ada yang kurang jelas? Baik, itu jamaah tabligh seperti itu keyakinannya. Jadi kita harus meyakini makna yang benar untuk kalimat la ilaha illallah. Sementara kita cukupkan dulu dengan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.